السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على هذه النية وعلى كل النية نصلي على حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحبني كان معي في الجنة أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir berkumpul di masjid yang penuh barakah ini, Masjid Baitul Ihsan, dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban kita untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah, dilanjutkan dengan kewajiban kita yang berikutnya yaitu talabul ilmi. Mudah-mudahan niat baik kita duduk di tempat ini dengan niat iktikaf diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin rahimakumullah, kajian hari ini adalah kajian akhlak. Sama-sama kita maklum, sama-sama kita ketahui, kalau kita bicara contoh akhlak yang mulia, contoh akhlak yang sempurna, tiada lain kecuali hanya dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dalam Al-Qur'an Allah tegaskan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah uswah. Ulama mentafsirkan uswah adalah al-misalul a'la, contoh yang baik, contoh yang mulia, contoh yang tinggi yang wajib kita semua mengikutinya. Nah, dalam hal ini Allah menyuruh kita untuk mengikuti, menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuatu yang mudah, sesuatu yang gampang. Kenapa saya katakan mudah dan gampang? Karena Rasulullah adalah sama-sama manusia seperti kita. Jadi yang disuruh oleh Allah bukan kita mengikuti malak Jibril, bukan mengikuti malak Mikail dan malaikat-malaikat yang lain, tapi Allah suruh ikuti Muhammad yang sama-sama manusia dengan kita. Tentunya Rasulullah punya sifat-sifat kemanusiaan yang ada di dalam diri kita. Sama tapi beda apa yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah satu kemudahan oleh Allah kita diperintahkan untuk mengikuti, menteladani kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena akhlak ini sesuatu yang agung, sesuatu yang sangat berharga. Tanpa akhlak rasanya hidup ini tidak ada artinya. Orang berilmu banyak, tapi orang berakhlak susah nyarinya. Orang tambah ilmu tapi tidak tambah akhlak, itu pun rasanya tidak berarti dalam kehidupan ini. Jadi akhlak ini luar biasa, sebab orang berilmu tidak simetris dengan surga. Yang simetris dengan surga adalah takwa dan husnul khuluq. Banyak orang alim tapi enggak berakhlak. Karena sudah banyak ilmu, akhirnya tidak peduli siapa yang dihadapinya, siapa yang ada di depannya, tidak peduli dia. Karena banyak ilmu, langsung hantam kromo saja. Gak pakai adab, gak pakai tata krama. Banyak orang berilmu tapi tidak beradab. Jangankan kita yang orang awam seperti ini, alim, ulama, banyak yang gak beradab. Salah satu contoh adab saja, jalin persatuan. Itu akhlak yang sangat mulia. Pelihara persatuan dan kesatuan umat Islam. Ini hampir sudah tidak dimiliki sama umat Islam mayoritas saat ini. Satu dengan yang lain saling hujat, satu dengan yang lain saling salah menyalahkan. Bukan menyalahkan dalam arti kata dalam keadaan tertutup, di depan umum saling hujat, saling menyalahkan, padahal adalah titelnya orang alim, orang yang berilmu. Jadi di sini kita belajar mencontoh, meniru, meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada dalam sebuah ungkapan, annasu kulluhum halka. Manusia semuanya adalah binasa. Manusia semuanya celaka. Illal alimun, kecuali orang-orang yang berilmu, kecuali orang-orang yang alim. Nah, jadi di sini kita duduk di tempat ini untuk keluar dari status orang-orang yang binasa tadi. Karena kita duduk di sini tiada lain untuk talabul ilmi, untuk mencari ilmu yang merupakan kewajiban kita semua. Tidak terbatas waktu dan tidak terbatas umur. Selagi kita punya kesempatan, selagi kita punya waktu, kita tetap diwajibkan untuk mencari ilmu dimanapun, kapanpun. Nah, inilah dalam salah satu kesempatan ini saya selalu mengingatkan kepada jamaah semua untuk terus mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Sebab kenapa? Takut kita menjadi orang-orang yang binasa. An-nasu kulluhum halka illal alimun. Orang manusia semua binasa kecuali orang-orang yang berilmu. Wal alimuna kulluhum halka. Orang-orang alim pun semuanya akan binasa. Semuanya akan celaka. Illal amilun. Kecuali orang-orang yang mau mengamalkan ilmunya. Jadi kita dituntun awali dengan talabul ilmi. Setelah itu kita berusaha melaksanakan, mengamalkan seluruh ilmu yang kita miliki. Jadi annasu kulluhum halka illal alimun. Manusia semua celaka. Manusia semua binasa kecuali orang-orang yang berilmu. Wal alimuna kulluhum halka. Orang-orang alim pun semua binasa, semua celaka. Illal amilun, kecuali orang alim yang mau mengamalkan ilmunya. Kita sudah belajar tentang ilmu salat bagaimana laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita sudah belajar ilmu tentang bagaimana silaturahim laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita sudah belajar ilmu tentang akhlak, ilmu tata krama, ilmu sopan santun. Lakukan itu semua. Insya Allah kita tidak termasuk orang-orang yang celaka. Meskipun kita sudah punya ilmu, karena kita sudah belajar mengamalkan apa yang sudah kita miliki, insya Allah kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia wal akhirah. Kemudian, wal amiluna kulluhum halka. Orang-orang yang beramal pun, melaksanakan ilmunya pun, kulluhum halka, semuanya adalah binasa juga. Illal mukhlisun, kecuali orang-orang yang ikhlas dalam beramal. Kita sudah belajar dari kecil tata cara wudu, tata cara sholat. Kita laksanakan sholat dengan baik, wudu dengan baik, sempurna kita sempurnakan. Tapi di situ nanti ada nilai-nilai keikhlasan yang kita miliki demi diterimanya amal ibadah kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang beramal tidak pakai ilmu, tidak diterima sama Allah. Orang berilmu tidak beramal, termasuk orang yang celaka. Berilmu, beramal, tidak dibekali, dimodali dengan niat ikhlas, itu pun termasuk orang-orang yang celaka. Jadi untuk mencapai derajat kesempurnaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat, ada tahap-tahap yang harus kita selalu kerjakan. Diawali dengan talabul ilmi, laksanakan ilmu dengan baik, niatkan dengan niat ikhlas semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti kita duduk di tempat ini, semata-mata niat karena Allah. diawali dengan nawaitu an aqtakifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat duduk iktikaf di masjid ini semata-mata melaksanakan ibadah sunnah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jam berapa kita duduk sampai nanti jam 1 dinilai sebagai pahala ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi di sini orang alim harus beramal. Orang beramal harus ikhlas. Bersihkan hati untuk ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi tugas yang paling utama dan pertama bagi seorang hamba untuk melaksanakan ketaatan, kita ngaji adalah ketaatan, sholat adalah ketaatan, kita harus lebih dahulu belajar tentang niat. Niat ini mahal. Sebab Rasul bersabda, innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung bagaimana niatnya. Kalau kita niatnya di sini semata-mata karena Allah, insya Allah dicatat sebagai amal ibadah kita untuk bekal nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, setelah kita belajar niat, kita perbaiki niat ini dengan melaksanakan amal-amal perbuatan. Dengan melaksanakan seluruh aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita memahami makna hakikat yang sebenarnya tentang ikhlas. Meskipun ada orang mengartikan ikhlas itu seperti orang buang air besar katanya. Kalau saya sendiri pribadi rasanya kurang setuju. Terlalu rendah mencontohkan ikhlas dengan buang air besar. Artinya apa? Ketika kita buang air besar, gak pernah kita ingat-ingat itu berapa yang keluar. Dilupakan itu semuanya. Ikhlas itu begitu. Jadi gak perlu disebut-sebut, gak perlu diingat-ingat. Ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Adat yang diibarkan demikian. Tapi kalau saya lebih cenderung kepada apa yang disampaikan oleh Sayyidina Fudail bin Iyad, di saat seseorang meninggalkan perbuatan karena manusia, dia termasuk orang yang tidak ikhlas, yaitu orang yang riya. Di mana ada seseorang melaksanakan ibadah aktivitas perbuatannya semata-mata karena manusia, berarti dia termasuk orang yang musyrik. Ikhlas bagaimana? Lepaskan dua sisi ini. Saya lebih cenderung lebih memahami, lebih suka memahami apa yang disampaikan oleh Sayyidina Fudail bin Iyad. Jadi ikhlas dalam beramal adalah tinggalkan yang namanya embel-embel manusia, tendensi terhadap manusia. Tidak ada tendensi-tendensi lain kecuali semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang begitu mahal, yang begitu susah dan sulit memang kita rasakan untuk ikhlas. Tapi terus kita lawan, kita kejar untuk mencapai derajat mukhlisin, derajat orang-orang yang ikhlas. Ini adalah merupakan kajian-kajian akhlak batin yang harus kita miliki demi keselamatan hidup kita di dunia sampai akhirat nanti. Kerja harus ikhlas. Betul, ada upah yang kita bayangkan, tapi tetap dari awal kita berangkat, bismillah, saya niat kasab untuk menafkahi anak istri semata-mata karena Allah. Perjalanannya akan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dari mana-mana datang kerja ke sini, semua niat lillahi ta'ala. Dalam perjalanan, insya Allah, seluruh perjalanan kita akan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana arti berkah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bertambahnya rizki, bertambah kebaikan, ciri berarti rizki itu berkah. Tambah umur dengan tambah kebaikan, ciri umur itu berkah. Tambah ilmu, bertambah pula kebaikan, ciri ilmu itu berarti membawa berkah. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Nah, jadi di sini tugas pertama dan utama yang harus dikerjakan oleh seorang hamba ketika melaksanakan ketaatan, pelajari tentang bab niat. Setelah itu perbaiki melalui amal perbuatan, setelah hakikat ikhlas yang sebenarnya. Sebab kenapa? Fal amal bighairi niyyah ana. Amal tanpa niat itu ada sesuatu yang melelahkan dan membuat diri ini penat dan capek. Enggak ada artinya. Fal amal bighairi niyyah ana. Amal perbuatan tanpa didasari dengan niat tidak ada artinya. Capek saja yang ada, ngantuk yang ada, penat yang ada tanpa didasari dengan niat. Bapak-bapak hadirin semua duduk di sini, niatkan untuk talabul ilmi, semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan capek, enggak akan penat dirasakan. Kenapa? Yang ada motivasi adalah mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangankan hanya sekedar duduk mencari ridha Allah, sampai harus mengorbankan nyawa pun kita akan cari untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hanya sekedar duduk di masjid, niat iktikaf, tidak ada perjuangan apapun, sedikit perjuangannya dibandingkan dengan mengorbankan nyawa, jiwa, raga ini. Tapi semua kita lawan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya niat, fal amal bi ghairi niyyah ana. Wan niyyah bi ghairi ikhlas itu adalah merupakan sesuatu yang riya, ingin disanjung, ingin dipuji. Jadi niat tanpa didasari dengan ikhlas pun tidak ada artinya. Niat sudah benar awalnya, benar mau ngaji, mau talabul ilmi, tapi tidak ikhlas, ada paksaan, itu sesuatu yang riya nantinya. Wal ikhlas, sifat ikhlas pun di dalam diri bi ghairi tahqiqil iman haba, tanpa diwujudkan, didasari dengan iman, itu pun rasanya haba, bagaikan debu yang terbangan, tidak ada artinya. Jadi terakhir kesimpulannya bahwa semua harus didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal harus ikhlas. Ikhlas harus didasari dengan iman. Ridho didasari dengan iman. Itu semua adalah merupakan kunci keselamatan kita di dunia sampai akhirat nanti. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Nah, jadi akhlak ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, yang mana sabda Rasul mengatakan aktsaru mayudkhirun nazal jannata taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan hamba ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan husnul khuluq, perangai yang baik, akhlak yang baik. Yuk kita sama-sama jalin ukhuwah Islamiyah, pererat kekerabatan di antara kita, jaga silaturahim di antara kita, jangan mau dipecah belah oleh siapapun. Sebab Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Iradatul khair li jami'il alam, menginginkan, menghendaki kebaikan untuk seluruh alam semesta ini. Ini bisa dirasakan oleh semua pihak kalau kita mengikuti tuntunan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'dhin. Orang mukmin satu dengan yang lain, mukmin mukminat saling bahu membahu, saling bantu membantu. Artinya apa? Pererat tali ukhuwah Islaminya. Jangan mau dipecah belah. Ya, kalau beda-beda paham dikit mah abaikan sajalah. Contoh dalam praktek sholat saja takbir beda-beda, nggak usah ribut. Ada yang takbir ke telinga, ada yang takbir ke dada, ada yang takbir diputer-puter. Itu masalah-masalah begitu tidak usah menjadi bahan untuk kita berpecah belah. Ini sengaja dibuat supaya umat pecah belah, umat Islam tidak bersatu, supaya gampang untuk dipecahkan, supaya gampang untuk dihancurkan. Takbir, ada yang sedekap di atas dada, ada yang di pusar, ada yang di samping, ada yang di bawah, malah ada yang bersedekap, ada. Gak usah diributkan yang seperti itu. Coba kita pererat, perkokoh ukhuwah Islamiyah. Ini akhlak yang mulia, akhlak yang diajarkan Rasulullah. Bagaimana mempersatukan sahabat Ansor dan Muhajirin? Dipersatukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita sebagai pengikutnya jangan sampai kita berpecah belah di dalam perjalanan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ribut, ikhtilaf boleh, tapi tanazu tidak boleh. Ikhtilaf itu berbeda pendapat. Perbedaan pendapat di kalangan umat Rasul semua adalah merupakan rahmat yang harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Kita enak, ada yang tahiyatnya begini saja, ada yang diputer-puter. Itu masalah-masalah yang tidak prinsip. Ini yang terlalu jadi permasalahan. Ada masjid yang pakai beduk, ada yang tidak pakai beduk, ribut. Ada masjid yang pakai speaker, ada yang tidak pakai speaker, ribut. Orang lain udah sampai ke bulan, orang lain udah sampai meneliti segala macam, umat Islam kerjanya masalah kunut, gak beres-beres. Masalah taraweh gak beres-beres. Masalah tahlil gak beres-beres. Hanya itu yang jadi permasalahan umat. Apa tidak ada yang krusial lagi? Apa tidak ada yang lebih urgen lagi? Apa tidak ada yang lebih penting lagi yang harus dibicarakan oleh umat Islam? Ini masalah-masalah seperti ini terus berkembang tiada henti bertahun-tahun sampai detik ini tidak pernah selesai itu permasalahan. Karena apa? Pembinaan-pembinaan akhlak yang ditanamkan oleh Rasulullah hampir banyak dilupakan oleh umat. Ini ukhuwah Islamiyah yang harus dijaga dan dipelihara. Ini akhlak yang mulia, akhlak yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini semua di masyarakat terjadi. Gak boleh ke masjid itu mas sholatnya subuhnya pakai kunut. Kita kan nggak pakai kunut, jangan di situ mau pakai tahlilan, malam yasin, malam Jumat baca yasinan, ribut masalah-masalah begitu. Ini karena apa? Tidak mencermati apa yang dikatakan Allah, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'din. Itu yang pertama. Ini adalah surah At-Taubah ayat 71. Yang kedua, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ayo kita sama-sama. Bersama-sama menegakkan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Ma'ruf kita suruh dan kita kerjakan. Munkar kita cegah. Tentunya ada cara yang harus kita laksanakan. Kalau mengajak dakwah itu dengan lemah lembut, kalau menyuruh dengan tegas, kalau nahi munkar keras. Itu ada cara-cara yang harus kita miliki. Kalau ngajak dakwah enggak boleh pakai kekerasan. Kalau ngajak dakwah enggak boleh pakai tegas. Ngajak dakwah harus pakai lemah lembut. Kata-kata yang santun, kata-kata yang baik. Kalau ngajak, tapi kalau nyuruh, tegas. Tapi kalau mencegah, keras. Makanya tahap-tahap itu harus kita lakukan. Ajak dulu, gak bisa diajak, suruh. Gak bisa suruh, baru nahi munkar, hancurkan ke kemaksiatan. Begitu tahap-tahap yang harus kita kerjakan. Sama anak juga begitu, diajar sama Rasulullah. Mulu auladakum bisalah wa hum abna'u sab'in. Suruh anakmu salat saat usia 7 tahun. Sebelum 7 tahun jangan disuruh salat, tapi diajak salat. Sebelum umur 7 tahun jangan disuruh salat, diajak salat. Kalau diajak, "Nah, ikut papa yuk ke masjid." Itu ngajak namanya. Tapi kalau nyuruh, "Jam berapa nih? Ayo salat." Nyuruh. Enggak mau salat juga dipukul ketika dia usia 10 tahun. Itu ada ajaran yang harus kita lakukan. Ada tata cara yang harus kita kerjakan demi mencapai kesempurnaan amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, yuqimuna shalah wa yu'tuna zakat. Tegakkan salat dan tunaikan zakat. Ini dalam rangka melaksanakan syariat Islamiyah di negeri kita tercinta ini. Syariat yang utama apa? Salat. Zakat itu syariat yang utama. Gak perlu kita mendirikan negara Islam. Negara kita sudah Darul Islam. Sekarang tinggal pribadi-pribadi muslim sadar bahwa saya orang Islam harus melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya sebagai umat Islam. Insya Allah negeri ini aman. Yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah. Terakhir, yuti'una Allah wa rasulah. Taati Allah, taati Rasulullah. Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat, kasih sayang, kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya, empat hal ini kalau kita miliki, insyaallah negeri kita aman, tentram, damai, tertib. Insyaallah tidak akan masalah ada dan masalah apapun. Kita lihat sekarang bencana musibah di mana-mana, masya Allah, prihatin kita melihatnya. Kenapa? Yang tidak zakat banyak, yang tidak sholat banyak, yang maksiat banyak, yang kurang ajar sama Allah banyak. Oh, ini azab bukan? Kita melihat musibah ini bisa dari tiga sisi. Bisa azab, bisa teguran, bisa ujian. Tergantung siapa yang menerimanya. Bagi orang iman, takwa, soleh, baik, musibah itu merupakan ujian yang Allah berikan kepada hamba tadi. Tapi di saat orang tadi ibadahnya kadang rajin, kadang malas, kadang taat, kadang tidak taat, itu teguran biar sadar dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas perbuatan yang sudah dilakukan. Tapi bagi orang-orang yang tidak iman, tidak ibadah, tidak taat, maksiat setiap hari, itu merupakan azab persekot dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak pukul rata. Salah kalau ada penyanggapan bahwa ini musibah adalah azab. Enggak. Kalau dikatakan azab, nanti kasihan orang-orang alim yang kena musibah juga. Orang-orang yang taat, yang ibadah kena musibah juga, ya berarti itu bukan azab, itu ujian. Sejauh mana ibadah dia, sejauh mana amal perbuatan dia semata-mata karena Allah. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan pengajian kita yang cukup singkat ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Kita semua mendapatkan ilmu yang bisa bermanfaat sehingga semakin tebal, semakin kokoh keyakinan kita kepada Allah dan semakin semangat untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi bekal ibadah buat kita semuanya dan kita semuanya selalu mendapatkan bimbingan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Diberkati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما وفهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهم الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعوذ بكم بالله الهداية والتوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.